Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan nanti pula Allah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu di surga yang luas kelak insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Usulus Sunnah, pondasi-pondasi sunnah yang digarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mana saking pentingnya kitab ini, begitu berharganya kitab ini, sampai-sampai Al-Imam Abu Ya'la beliau mengatakan law ruhila ila sin fi talabiha lakana qalila. Jikalau ya, seandainya diadakan perjalanan dari Arab sampai ke negeri Cina untuk mendapatkan kitab ini, lakana qalilah, maka itu harganya masih murah. Berarti kitab ini sangat agung, kitab ini sangat mahal ya. Dan kita sekarang berada pada pondasi yang ke 26. Masih ke yang 26. Terakhir kita terangkan sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha, qala al-muallif rahimahullah, wa khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya, bahkan sebaik-baik manusia setelah para nabi semuanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar ibn al-Khattab. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Thumma Utsman ibn Affan. Kemudian Utsman bin Affan. Nuqaddim ha'ula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalika. Kita mendahulukan tiga itu atas yang lain, sebagaimana dahulu para sahabat Nabi juga mendahulukan mereka bertiga atas yang lain. Dan para sahabat tidak ada yang berselisih pendapat tentang keutamaan mereka ini. Man qala bi anna Umar khair min Abi Bakar faqad akhta. Barang siapa yang berkata bahwa Umar lebih bagus, lebih baik daripada Abu Bakar, berarti dia salah. Wa man qala bi anna Utsman afdal min Umar faqad akhta. Barang siapa yang berkata bahwa Utsman lebih baik daripada Abu Bakar, maka dia salah. Wa man qala bi anna Ali khair min Abi Bakar faqad akhta. Barang siapa mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar, dia salah. Tapi yang benar tadi itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Pengurutan seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Thumma ba'daha ula'i thalatha ashabus syura. Setelah mereka bertiga, setelah itu ashabus syura. Ashabus syura adalah enam orang yang diperintahkan oleh atau yang ditunjuk oleh siapa? Umar, untuk berunding, bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab ketika Umar ditikam pada waktu itu. Enam orang ini Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kan Utsman sudah masuk yang ketiga pertama tadi, kan gitu ya. Jadi lima yang belum. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, setelah itu siapa? Ali. Setelah Ali, Talha bin Ubaidillah. Setelah itu Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sudah terangkan sampai Ali kemarin, ya kan? Nah, Talha bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Barang siapa yang ingin tahu keutamaannya Talha, lihat kisah perang Uhud. Bahkan kata Abu Bakar, yaumu Uhud kulluhu yaum Talha. Perang Uhud itu semuanya milik Talha. Apa maksudnya? Seakan-akan yang paling berjasa. Ketika itu kaum muslimin berjumlah berapa? 1000 orang. Melawan tentara kafir Quraisy yang jumlahnya 3000. Di tengah perjalanan orang-orang munafik berkhianat menggembosi perjuangan kaum muslimin. Pulang 300 orang. Sisa berapa? 700. Dari 700 ini 50 diposkan Nabi di atas bukit Ar-Rumat. Tentara bagian pemanah dipilih yang paling tangguh. Komandan tentara pemanah ini Abdullah bin Jubair. Rasulullah berwasiat kepada mereka, kalian menjaga punggung-punggung kami dari belakang. Sekiranya kalian melihat burung-burung pemakan bangkai menyambar-nyambar kami di bawah, jangan turun. Atau kalian menjumpai kami menang di bawah, jangan turun. Sampai ada instruksi dari aku, kalian baru boleh turun. Ya, berapa orang tadi? 50 orang. Dipimpin Abdullah bin Jubair. Sahabat yang mulia. Abdullah bin Jubair ini pernah ikut perang Uhud. Perang apa? Badar sebelumnya. Sisa berapa ini? Sisa 650 di bawah. Kaum muslimin di atas angin. Orang-orang kafir yang 3000 jumlahnya melawan 650 hancur. Porak-porandah, robek pasukannya. Sampai pasukan-pasukan kafir Quraisy ini ada yang lari ke bukit, ada yang sembunyi di balik lembah-lembah, di balik celah-celah bukit. Sampai wanita-wanita yang ikut perang, ada 15 wanita yang ikut perang Uhud orang kafir Quraisy. Sampai wanita-wanita ini menyingkap betis-betisnya dan lari ke gunung, kelihatan gelang-gelang kaki mereka. Hancur. Pasukan musuh porak-poranda. Ya. Terobek-robek oleh pasukannya kaum muslimin. Nah, di saat seperti ini ada musibah. Musibah tidak taat sama Nabi. Yang menyebabkan umat ini kalah adalah tidak taat sama nabinya. Pasukan 50 yang ditugaskan untuk menjaga pos di atas bukit turun. Sudah menang kita. Saudara kita sudah ngambil ghanimah. Maka Abdullah bin Jubair selaku komandan mengatakan, anasitum maqala lakum Rasulullah. Apakah kalian melupakan apa yang sudah diinstruksikan Rasulullah kepada kita? Turun, gak gubris. 40 orang turun. Tinggal berapa? 10. Yang jaga cuma 10 orang. Khalid bin Walid pada waktu itu masih kafir, melihat keadaan itu. Maka Khalid bin Walid muter dari arah belakang nih membawa pasukannya. Yang jaga cuma berapa orang? 10 orang. Kalah jumlah. Gugur 10 orang. Adapun pasukannya kaum muslimin di bawah tidak siap, dihantam dari belakang oleh pasukannya Khalid bin Walid. Hancur sehancur-hancur, ludes. Banyak sahabat yang wafat. Ya. Ludes dalam artian bukan mati semua, bukan. tapi kocar kacir enggak karu-karuan. Apalagi dikabarkan bahwa Rasulullah terbunuh dalam perang itu. Kutila Muhammad, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Mengapa Rasulullah dikabarkan mati? Karena Abdullah bin Qomi'ah membunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu orangnya rupawan, mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikira itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tersiar kabar ini. Ketika tersiar kabar ini, apa yang dilakukan tentara-tentara Islam? Ada yang membuang pedangnya, ada yang duduk, ada yang lari terbirit-birit, ada yang balik ke Madinah, dan ada yang menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinannya orang munafik, minta tolong agar disampaikan ke Abu Sufyan, panglima tertinggi orang kafir Quraisy, untuk diberi suaka. Kacau balau kaum muslimin pada waktu. Yang tinggal sama Nabi cuma 9 orang. Kocak kacir gak karu-karuan. 9 orang ini datang pasukan musuh menyerang. Siapa yang membela aku? Sahabat Ansor menangkis. Tewas. Datang lagi tewas. Tewas, tewas. Sampai 7 orang tinggal 2 orang. 2 orang ini diantaranya yang ingin saya ceritakan ini. Siapa? Tolqa bin Ubaidillah. Tolqa bin Ubaidillah ini menjadi tameng hidupnya Nabi. Tidaklah tebasan pedang yang ingin menyentuh tubuhnya Nabi kecuali Tolqa menangkisnya. Ya, ditangkis sama jadi tameng hidupnya Rasulullah. Berdarah-darah. Ya. Hancur, luka, robek. Sampai menelak tebasan pedang sampai putus tangannya. Jari-jarinya Tolqa ini putus. Lu lihat jari itu. Tangan-tangannya Tolqa ini putus. Jemarinya ini putus. Jemarinya Tolqa putus. Perang seperti pendekar. Tentara kafir yang maju disikat semuanya sama. Tuh, tapi kalah jumlah. Satu orang belani Nabi. Dan ini pasukan 3.000 jumlahnya. Menjadi tameng hidupnya Rasulullah SAW. Tersungkur Tolqa ini. Ya, Tolqa ini ketika perang usai dilihat ini penuh dengan tusukan badannya. Penuh dengan tusukan. Puluhan tusukan. Ada lesatan panah. Ada kena tebasan pedang. Ada kena tombak. Penuh luka. Tolqa bin Ubaidillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridu an man arada an yandur syahid asyahid yamshi alal ardi falyandur Tolqa bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih bisa jalan di muka bumi, lihatlah Tolqa. Ini Tolqa. Dan sebelum itu Rasulullah sudah mengatakan atau mohon maaf Rasulullah sudah mengatakan tentang Tolqa. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolqa bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. 10 orang. Ini tentang Tolqa. Dan masih banyak kisahnya Tolqa yang belum saya sampaikan. Tolqa ini punya anak. Namanya Muhammad As-Sajjad, ahli ibadah. Dan Tolqa ini meninggal ketika perang Jamal. Perang Jamal. Karena provokasi. Ya, Tolqa datang ke Ali minta agar Ali ini mengkisos pembunuh Utsman. Wahai Ali, wahai khalifah, bagaimana kita ini tidak menghukum pembunuh khalifah Utsman bin Affan? Kami khawatir turun hujan batu dari langit, darahnya khalifah tertumpah. Sedangkan pembunuhnya sampai detik ini belum engkau kisos. Khawatir turun batu dari langit karena kisos tidak ditegakkan. Tidak ingin berang sebenarnya. Nah, ketika melihat dua pasukan bertemu ini, maka ada sebagian orang yang terlibat pembunuhnya Utsman itu menyerang Tolqa. Menyerang Zubair sama Aisyah. Satu kelompok, di situ Ali satu kelompok. Ya, diserang malam-malam sama kelompok yang tidak dikenal. Setelah itu ketika diserang otomatis Tolqa, Zubair sama Aisyah merasa diserang oleh pasukan Ali, terjadilah bentrokan. Padahal itu ada yang memancing. Tolqa terbunuh. Zubair bin Awam terbunuh. Dijamin masuk surga. Pedangnya Zubair dibawa atau pedangnya Tolqa dibawa oleh pembunuhnya menghadap Ali. Wahai Amirul Mukminin, aku telah berhasil membunuh musuhmu. ini pedangnya. Ali sedih, menangis. Dan Ali mengatakan, sesungguhnya pedang itu dahulu telah mengangkat duka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang ini dulu yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada pembunuh Thalha bahwa dia termasuk-masuk, bahwa dia adalah penghuni neraka. Ali berhadapan dengan Thalha dalam perang. Tapi ketika Thalha terbunuh, pedangnya diambil dibawa ke Ali. Ali sedih. Sampaikan kepada pembunuh Thalha bahwa dia masuk neraka. Setelah itu, setelah perang usai, Ali mencari mayat-mayat ini, sedih. Zubair terbunuh. Zubair masih misalnya Ali. Thalha terbunuh, sedih. Lihat anaknya Thalha namanya Muhammad bin Sajjad. Muhammad bin Thalha As-Sajjad terbunuh. Menangis Ali. Karena ini bocah, ini orang yang khusyuk ibadah, sholat malam, terus menangis Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah teman-temanku dulu, bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena teman-teman setianya ya, ada di tempat yang berbeda dengan beliau. Sedangkan di barisannya banyak para pengkhianat, orang-orang Kufah pada waktu itu. Ya. Itu tentang Thalha. Wal Zubair bin Awam. Zubair. Zubair ini misananya Nabi. Misananya Ali. Zubair punya ibu namanya Sofia. Binti Abdul Muttalib. Zubair punya ibu namanya siapa? Sofia. Zubair punya bapak namanya? Awam. Zubair bin Awam. Tapi ibunya Zubair bin Awam ini. Ya, ibunya Zubair ini namanya Sofia. Sofia itu bibinya Nabi. Anaknya Abdul Muttalib. Ali punya bapak namanya Abu Talib. Anaknya Abdul Muttalib. Berarti Sofia sama Abu Talib apa? Saudara. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah, Abu Talib, Sofia. Semuanya ini anaknya Abdul Muttalib. Berarti Rasulullah, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam itu misanan. Sepupu. Zubair bin Awam ini dijuluki Hawariyur Rasul. Rasul mengatakan inna likulli nabiyyin hawariyah. Setiap nabi memiliki teman setia. Wa hawari adapun teman setiaku Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ikut perang Badar. Pendekar. Punya anak pendekar pula. Namanya siapa? Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam ini punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi Zubair bin Awam ini mantunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Zubair bin Awam ini dinikahkan Abu Bakar sama siapa tadi? Asma binti Abu Bakar. Dari Asma sama Zubair bin Awam ini lahirlah anak namanya Abdullah bin Zubair. Waktu bayi Zubair bawa anaknya Abdullah ini ke Rasulullah. Rasulullah mengambil kurma, dikunyah-kunyah, terus ditahnik sama Nabi. Di pertama kali Abdullah anaknya Zubair ini diberi nutrisi dari ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendekar nanti ya. Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair Awam ini yang nanti menaklukkan Afrika Utara. Menaklukkan daerah Tunisia dari sana. Semenjak itu namanya melambung tinggi. Waktu kecil anaknya Zubair bin Awam ini namanya siapa tadi? Abdullah bin Zubair main-main sama anak kecil lainnya. Main-main datang Umar bin Khattab jadi khalifah pada waktu itu. Anak kecil lari terbirit-birit semuanya. Oh, khalifah datang, lari semuanya. Jangan kena anak kecil, oh setan aja lari lihat Umar bin Khattab. Lari anak-anak kecil. Tapi Abdullah bin Zubair tidak lari. Tidak mau lari. Umar heran, ini anaknya siapa ini? Kok aku datang kok enggak lari? Maksudnya khalifah ya, lari semuanya. Ditanya nih sama Abu Bakar, kenapa engkau tidak lari dariku? Teman-temanmu lari semua. Maka dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku tidaklah orang yang berbuat dosa hingga takut kepada-Mu. Dan aku melihat jalanan ini tidak sempit, sehingga aku harus meluaskan untukmu. Wah, jawabannya hebat ini. Nah, nanti pendekar ini. Nanti Abdullah bin Zubair dibunuh Hajjaj bin Yusuf. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Gubernur yang kejam. Nanti. Ya, gak ada di kitab ini pelajarannya itu. Abdullah bin Zubair ini juga ikut perang. Perang Jamal tadi. Perang Jamal. Ada di pasukannya bapaknya, tapi gak terbunuh. Ya. Abdullah bin Zubair ini dicintai Aisyah. Saking cintanya sama Abdullah sampai Aisyah ini berkunia dengan namanya. Apa kunianya Aisyah? Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Abdullah itu diambil dari nama ponakannya itu. Paham? Abdullah bin Zubair. Misananya Rasulullah, anaknya Sofia. Wa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini miliardernya sahabat. Kaya raya. Ya, selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para dengar kisah la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Sekiranya kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud sedekahnya sahabat atau setengah mud sedekahnya sahabat. Masih ingat enggak itu? Itu asbabul wurudnya hadis itu adalah karena ada seseorang yang mencela Abdurrahman bin Auf. Ada orang mencela Abdurrahman bin Auf, kemudian Rasul mengatakan, "Jangan kau mencela sahabatku," yaitu Abdurrahman bin Auf ini. "Sekiranya kamu itu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kamu enggak mampu melampaui sedekahnya sahabat-sahabatku." Itu ceritanya ada orang mencela Abdurrahman bin Auf. Miliarder sahabat. Dalam riwayat Madinah pernah goncang karena kedatangan unta-unta syarat dengan muatannya, kafilah dagang. Goncang maksudnya ini hiperbola ya, bukan goncang sungguhan. Bahwanya datang kafilah-kafilah datang unta-unta beserta muatannya di atasnya. Dagangannya siapa ini? Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia mengatakan semuanya ini fi sabilillah, dibagi-bagikan sama Abdurrahman bin Auf. Kaya raya. Dulunya enggak kaya. Beliau kan termasuk sahabat muhajirin. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak punya apa-apa. Ditawari sama salah seorang sahabat Ansor. Kan Rasulullah kan ketika setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan Nabi membangun masjid. Kan gitu toh? Betul apa enggak? Setelah bangun masjid terus mempersatukan muhajirin dan bukan mempersatukan, mempersaudarakan. Sampai waris pun kalau mati mewarisi. Tapi nanti di hapus dengan surat atau dengan ayat waris. Tapi dulu sempat kalau mati mewarisi. Muhajirin mati, Ansor mewarisi. Ansor mati, Muhajirin mewarisi. Paham maksud saya? Terus akhirnya turun ayat, gak boleh. Tapi tetap persaudaranya tetap. Di antaranya ini, Abdurrahman bin Auf ini, dipersaudarakan salah seorang sahabat Ansor, kalau gak salah namanya Sa'id bin Rabi, kalau gak salah, wallahu a'lam. Ada yang masih ingat? Ada salah seorang Ansor dipersaudarakan sama Rasul dengan Abdurrahman bin Auf. Lah sahabat Ansor ini kaya raya. Kalau Ansor kan pemilik tanah. Pemilik negeri. Yaitu apa? Madinah. Ya, maka salah seorang sahabat Ansor tadi mengatakan, "Wahai Abdurrahman, kau adalah saudaraku. Hartaku banyak. Saya akan paruh hartaku. Akan kita bagi separuh untukku, separuh untuk." Separuh tapi banyak. Bukan separuh kecil. Separuh dari seluruh hartanya. Separuh untukku, separuh untuk. Dan aku memiliki dua istri. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri. Lihatlah istri-istriku itu. Siapa yang paling membuat kamu tertarik? Merasuk ke relung hatimu. Tunjuk siapa, saya akan ceraikan istriku tersebut. Kalau selesai masa idahnya, nikahilah istriku. Ada tak zaman sekarang seperti itu? Yojo pak, bocok tidak ada uang. Ojo, ya. Tapi yang kita maksudkan di sini betapa orang-orang Ansor ini cintanya luar biasa kepada orang-orang muhajirin. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman mendengar tawaran itu? Apakah dia seperti orang-orang yang aji mumpung, wah kebetulan ini enggak punya harta dikasih harta, enggak punya istri kasih istri. Apakah seperti itu? Aji mumpung sekalian. Enggak. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini ketika ditawari seperti itu, beliau mengatakan, semoga Allah berkahi istri-istrimu dan hartamu. Tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Tolong tunjukkan jalan ke. Dikasih tahu sama saudaranya tadi. Setelah itu apa? Kaya raya. Tangannya ini tangan gelek duit, paham maksud saya? Sampai-sampai diterangkan dalam riwayat, sekiranya aku buka batu itu niscaya aku temui emas di bawah. Saking gampangnya cari uang Abdurrahman bin Auf. Untung terus. Terus nikah beliau. Abdurrahman bin Auf nikah. Cepat nikah, sukses. Nabi melihat tanda-tanda dia, ada apa ini, ada kuning-kuning di bajumu. Saya menikah ya Rasulullah. Loh, nikah. Abdurrahman bin Auf nikah. Loh, dengan berapa mahar? Mahar apa? Istrimu. Emas sebesar biji kurma. Itu yang pada waktu itu ya. Kaya raya Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya, seorang muslim harus punya izzah. Tak boleh minta-minta. Dan tak boleh menerima gitu saja. Tak mau Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Berkarya. Jadi ya. Hanya nanti Abdurrahman bin Auf ini kaya raya dan hidup sampai di pemerintahan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf ini nanti ya ketika Islam sudah jaya disuguhi makanan-makanan enak. Melihat makanan-makanan enak ini Abdurrahman bin Auf sedih. Mengapa kok sedih? Karena teringat Mus'ab bin Umar. Kalau Mus'ab bin Umar, saya enggak mau cerita karena panjang. Mus'ab bin Umar ini sahabat yang mulia, wafat di perang Uhud. Yang tadi saya ceritakan, orangnya tampan, rupawan. Dan Mus'ab bin Umar ini adalah delegasi pertama yang didelegasikan Nabi ke Madinah. Jadi sebelum terjadi hijrah itu, yang babat alas agar hijrah itu mulus, Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar diperintahkan Nabi datang ke Yasrib untuk babat alas dulu. Ketika siap, baru nanti ada hijrah. Mus'ab bin Umar ini. Dulunya ganteng, kaya raya. Dia hijrah, compang-camping pakaiannya, diusir oleh orang tuanya. Antum kalau hijrah, baca kisahnya Mus'ab. Baca kisahnya Mus'ab. Biar tahu bagaimana penderitaannya Mus'ab. Kaya raya, bangsawan. Ya, ibaratnya tidaklah wanita, tidaklah cewek-cewek Mekah ini kumpul kecuali pasti membicarakan Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ini datang ini dari kejauhan sudah tercium aroma wanginya. Rambutnya rapi, pakainya bagus, masuk Islam. Dia diam-diam ya, menyelinap ke Darul Arqam, masuk Islam, pulang-pulang akhirnya diketahui sama keluarga besarnya di penjara. Di penjara ketika mendengar kaum muslimin hijrah dari Mekah ke mana? Ke Habasyah, belum ke Madinah. Kemana? Pernah enggak Rasulullah memerintahkan sahabat ke Habasyah? Pernah sebelum ke Madinah. Maka Mus'ab bin Umar menjebol penjara keluarganya, lari ke Habasyah. Habasyah negeri Afrika, negeri gelap, orangnya keriting, mangannya enggak sama dengan orang Arab, bahasanya enggak sama, pindah. Dia tinggalkan kemewahan dunia. Ketika beliau pulang, dalam riwayat dikatakan Rasulullah melihat Mus'ab bin Umar sedih, Rasulullah. Saya dulu melihat tidak ada pemuda yang lebih tampan, lebih berwibawa, melebihi Mus'ab bin Umar. Tapi sekarang aku melihat itu semua ditinggalkan demi Allah dan Rasulnya. Jumpang-jumping. Waktu perang Badr, siapa yang menang? Kaum muslimin dong. Jumlahnya kaum muslimin berapa? 300 sekian. Lawan 1000. Ketika menang itu, di antara yang tertawan adalah saudaranya Mus'ab bin Umar. Saudaranya Mus'ab bin Umar tertawan. Dia kejauhan lihat Mus'ab. Senang hatinya. Ketemu saudaraku. Paling-paling nanti dilobikan supaya aku bebas. Ya gitu-gitu juga saudara. Mesti dia membela saya. Kan gitu kan? Maka saudara kandungnya Mus'ab bin Umar ditawan sama sahabat Ansor. Ketika melihat saudaranya Mus'ab ini. Senang hatinya kakaknya ini. Pasti nanti saya dibela. Dilepaskanlah. Atau dilobikanlah. Ketika ketemu sama Mus'ab. Mus'ab mengatakan. Wahai saudaraku Ansor, pegang orang ini, jangan kau lepaskan. Sesungguhnya ibunya orang yang kaya raya. Nangis saudaranya. Bukankah engkau saudaraku, wahai Mus'ab? Lah, kau bukan saudaraku. Tapi yang menawanmu ini adalah saudaraku. Walak wal barok. Ya, melepaskan kesyirikan dan penghuninya dan ahlinya. Mus'ab bin Umair belum sempat mencicipi manisnya perjuangan. Beliau tidak gugur di perang Uhud. Perang Uhud waktu wafat gak punya kencasan. Bajunya ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Rasulullah menyuruh agar diberi apa? Pohon izkir. Ya, semacam semak-semak dinusur-nutupi Mus'ab bin Umair. Kembali ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika dikasih makanan enak-enak ini, nangis beliau. Ditanya sama kerabatnya, loh, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman bin Auf? Beliau mengatakan, aku takut. Mus'ab bin Umair jauh lebih baik daripada aku. Dia belum sempat mencicipi manisnya perjuangan. Tapi aku sekarang hidup dalam kenikmatan. Aku takut ini adalah nikmat yang Allah segerakan di dunia dan aku tidak mendapatkannya di akhirat. Sedangkan Mus'ab bin Umair jauh lebih baik daripada aku. Itu Abdurrahman bin Auf sampai iri kepada siapa? Mus'ab. Baik mana Abdurrahman bin Auf sama Mus'ab? Lebih afdal siapa? Abdurrahman bin Auf. Tapi ini menunjukkan ketawaduan siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, Mus'ab masuk surga. Orang yang meninggal di perang Uhud. Nanti kalau antum ya ke Uhud, ke Gunung Uhud, kalau haji atau umrah, insyaallah kita bisa haji dan umrah semuanya. Sana nanti di situ ada petanya, peta perang Uhud, sampai lihat. Dan sampai sekarang makamnya Hamzah, makamnya Mus'ab ada di sana. Dan di situ ada lembaga namanya Lembaga Hamzah bin Abdul Muthalib untuk mengenang jasanya di Uhud. Ya, insyaallah kita ke sana semua nanti. Nah, terus Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pendekar. Ya, panglima perang, penakluk Qadisiyah. Di zamannya Umar bin Khattab, ya, tentara Persia yang ada di Irak diserang sama Umar bin Khattab. Yang menjadi panglima perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang Qadisiyah ini perang antara orang Muslim sama Persia yang ada di Irak. Maka ditaklukkan setakluk-takluknya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pendekar. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam riwayat nih, ketika perang Qadisiyah ini karomahnya para sahabat, itu kuda-kudanya kaum muslimin yang ikut perang Qadisiyah itu berjalan di atas air. Sampai tentara-tentara Persia itu mengatakan, diwana, diwana, diwana. Gila, gila, gila. Kok ada makhluk seperti ini mereka? Tanya apa? Karomah-karomah yang parsa. Dan yang memimpin pasukan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan doanya yang mustajabah. Dia ini, beliau ini, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, karena berhasil menaklukkan Irak, Persia dipukul mundur dari Irak, beliau ditunjuk oleh Umar bin Khattab jadi apa? Jadi gubernur. Jadi gubernur Irak. Irak itu kaum yang suka demo sampai sekarang. Kaum yang suka enggak puas dengan kepemimpinan sampai sekarang. Irak itu silih berganti kepemimpinannya, ya tetap seperti itu. Ahlul fitnah. Ya, tapi semoga Allah menjaganya dan memperbaiki keadaannya. Ahlus sunnah banyak yang dibunuh di sana oleh orang-orang Syiah. Tapi semoga berangsur-angsur mulai membaik. Karena saya lihat Saudi juga memainkan politiknya agar bisa melindungi Sunni yang ada di sana. Ya, karena memang Iran juga ikut andil dalam negara Irak ini. Sehingga Syiah kuat di sana. Tapi mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Irak. Lah, pada waktu itu sering diprotesi sama kaumnya, sama rakyatnya. Sampai-sampai rakyatnya ini nulis surat atau datang ke Umar bin Khattab, intinya mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai akhirnya dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan dipecat oleh Umar bin Khattab. Dipecat dalam artian diberhentikan. Jangan diartikan jelek. Diberhentikan dan diganti. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada orang yang menceritakan bahwa dia itu jelek dan seterusnya, didoakan sama ya Allah jangan matikan dia ya Allah sampai dia tertimpa fitnah. Wali itu betul Allah panjangkan umur orang yang menfitnah beliau ini sampai akhirnya hanya dia terfitnah dan mati orang itu nanti. Di saat dia mau kena itu, dia mengatakan ini semua karena doanya Sa'ad bin Waqqas. Doanya mustajabah Sa'ad bin Waqqas. Rasulullah sebelum Umar bin Khattab sebelum wafat kan berwasiat 6 orang. Kan gitu kan? Utsman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Apabila Sa'ad menjadi khalifah, dia berhak. Sesungguhnya aku dahulu memberhentikan dia bukan karena tidak mampu. Paham maksudnya ya? Seandainya itu benar-benar karena ketidakmampuan Sa'ad, tidak mungkin Umar ketika sebelum wafat menunjuk siapa? Sa'ad. Paham? Itu berarti bukan karena mencela kepemimpinannya, bukan. Kan? 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab semuanya berhak jadi khalifah. Semuanya bisa jadi khalifah, semuanya sanggup jadi khalifah. Tapi takdir berkehendak lain kan gitu kan ya? Takdir berkehendak lain. Di saat zaman fitnah, saat bin Abi Waqqas termasuk orang yang enggak ikut-ikutan. Ali berada di berhadapan dengan Talha bin Ubaidillah, berada dengan Zubair bin Awam. Kemudian dia berhadapan dengan Aisyah, setelah itu sama Muawiyah, setelah itu sama Amr bin As dan seterusnya. Sa'ad bin Abi Waqqas gak ikut. Dia didatangi oleh anaknya. Di saat zaman fitnah itu, apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Menggembala kambing. Di lembah. Jauh dari hiruk pikuk dunia. Perpolitikan dan kekuasaan. Didatangi oleh oleh anaknya. Wahai ayah, engkau adalah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah siapa yang jadi khalifah pada waktu itu. Sedangkan pada waktu banyak yang sudah gugur. Engkau ini orang yang punya bakat. Engkau pernah jadi panglima besar. Dan loyalismu mesti banyak. Mengapa engkau tidak bangkit? Tidak mau. Sa'ad bin Waqqas menyendiri dengan gembalaannya. Ngajari manusia. Enggak ikut-ikutan. Ketika ditanya seperti itu oleh anaknya, maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafiyal ghaniyah. Wahai anakku, aku pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya raya, tapi tersembunyi. Maka aku ingin menjadi seperti itu. Enggak ikut-ikut hiruk pikuk. Dan banyak sahabat yang enggak mau. Di antaranya Abdul bin Umar enggak ikut-ikutan. Di antaranya Usama bin Zaid enggak ikut-ikutan. Di antaranya Hasan bin Tsabit enggak ikut-ikutan. Abu Hurairah enggak. Justru yang banyak yang tidak terlibat. Ketika zaman fitnah itu banyak sahabat yang enggak mau ikut-ikutan, enggak mau menodai pedang-pedangnya dengan darah-darah kaum muslimin. Enggak mau. Ya. Kulluhum yasluh lil khilafah. Orang-orang yang disebutkan tadi semuanya bisa jadi khalifah, berhak jadi khalifah, mampu untuk jadi khalifah. Kulluhum imam, semuanya adalah pemimpin. Nadab fi dzalika ila hadis Ibnu Umar, kunna na'udzu Rasulullah hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Hal itu berdasarkan hadis Nabi riwayat Ibnu Umar, kami menghitung sahabat-sahabat Nabi sedangkan Rasulullah masih hidup pada waktu itu. Dan para sahabatnya masih banyak yang hidup. Kami menghitung Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian kami diam. Tsumma mim ba'di ashabi syura, kemudian setelah itu adalah ashabu syura yang tadi itu. 6 orang dikurangi 1 karena Utsman sudah masuk yang pertama, jadi berapa? 5. Wa ahlu Badrin, setelah itu yang ikut perang Badar minal muhajirin. Tsumma ahlu Badrin minal Ansor, setelah itu orang yang ikut perang Badar dari kalangan Ansor. Seperti Sa'ad bin Mu'ad, pendekarnya Ansor. Ketika perang Badar itu, perang Badar kan sebenarnya enggak niat perang, Pak. Perang Badar itu ceritanya bagaimana sih? Faktor utama setelah faktor akidah, apa penyebab terjadinya perang Badar itu? Faktor apa? Apa? Faktor ekonomi. Rasulullah dan para sahabat ini berangkat dari Mekah enggak bawa apa-apa. Hartanya ditinggalkan di Mekah Barat, bahkan ada seorang sahabat yang membawa hartanya dicegat oleh kafir Quraisy. Kamu mau hijrah, hijrah. Tapi hartamu bawa pulang. Enggak. Bukan bawa pulang, tinggalkan hartamu. Rampasi sama orang-orang kafir Quraisy. Makanya ada sahabat kan yang ketika hijrah ada yang ngemper di masjid kan gitu kan. Ashabu siapa namanya? Ashabu Sufa. Ada sahabat yang kekurangan makanan, ada fuqara'ul muhajirin itu. Makanya kan ditolong sama orang-orang Ansor, bahkan ada yang dikasih ini, dikasih. Kenapa? Karena muhajirin miskin. Hartanya ditinggal semuanya di Mekah. Di saat seperti itu, Rasulullah mendengar bahwa kafir Quraisy berangkat ke Syam. Kan kita sudah sering saya menjelaskan bahwa orang kafir Quraisy itu sejak dulu punya adat kebiasaan mereka itu berniaga. Karena mereka kan gak bisa tusuk tanah. Karena gak ada tanaman di Mekah. Tandus-dus. Ada tak istilah tandus-dus itu? Ya. Saking tandusnya Mekah ini. Gak bisa ditanami kurma. Kalau di Medina kurma. Ada kebun kurma, kebun. Ini di Medina. Kalau di Mekah gak ada. Ini dulu loh ya. Kalau sekarang di Mekah ada ya. Mungkin sudah tanahnya dikasih tanah dari luar dan seterusnya. Oke. Sejak zaman dahulu kala orang kafir Quraisy ini niaga musim panas dan musim dingin. Musim dingin mereka berniaga ke Yaman. Musim panas mereka berniaga ke Syam. Kan ada ayatnya li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasoi, perjalanan musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Yaman berarti ke selatan, Mekah ke selatan. Ini musim dingin ya. Musim panas dari Mekah ke Syam, ke Palestina sana atau ke Suriah sana, jauh. Otomatis ke utara. Lah ini mau enggak mau ngelewati Madinah. Kan gitu kan ceritanya. Rasulullah mendengar bahwa kafir Quraisy membawa barang dagangannya, di situ ada hartanya orang Quraisy. Ya, ada hartanya orang Quraisy berangkat, dicekat lolos. Pulangnya dienteni Rasulullah sama sahabat. Karena ini tidak apa? Perang, cuma apa tadi? Mencegat kafilah dagang dan otomatis sedikit prajurit yang menjaga. Karena niatnya enggak perang. Kurang lebih 40-an orang. Maka Rasulullah datang membawa 300 personil. Itu niatnya enggak perang. Cuma mencegat saja untuk merampas. Berapa jumlahnya hartanya ketika pulang ini? 1000 unta dengan muatannya. Dan 50 ribu dinar. 1 dinarnya 4,25 gram emas. Kalau 50 ribu berarti 4,25 gram kali 50 ribu. Hasilnya ketemu berapa? Itu ngendewi. Sing penting banyak. Kan gitu ya? Banyak. Banyak sekali. Harta itu. Ya, dicegat sama Rasul. Mendengar nih. Siapa namanya? Abu Sufyan waktu itu yang memimpin kafilah dagang itu. Ngerti gerakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui Abu Sufyan. Abu Sufyan langsung ngirim. Ngirim apa? Pasukan. Bukan ngirim pasukan. Ngirim surat kilat. Kan gak ada pos di zaman dulu. Maksudnya nyewa penunggang kuda cepat. Membawa surat dari Abu Sufyan. Langsung dibawa ke Mekah. Ditampani sama Abu Jahal bahwa Muhammad hendak menghadang harta-harta kalian. Itu kan hartanya, bukan hartanya Abu Sufyan. Hartanya orang Quraisy Mekah. Orang Mekah mikir, ini harus disegera dilanjuti. Karena kalau enggak kena sekarang, suatu saat mereka akan mencegat lagi. Kan gitu kan? Karena mau enggak mau harus lewat mana? Lewat Madinah. Nah, akhirnya Quraisy menyiapkan 1000 pasukan. Berangkat. Abu Sufyan ini pinter. Bukan Abu Sufyan kalau enggak pinter. Cerdas. Dia memilih jalur pantai. Jalur paling barat. Berarti laut apa? Laut Merah. Sama kalau lihat Jazirah Arab, itu kan Mekah, Madinah, terus di sininya Laut Merah kan. Tahu Jeddah kan? Siapa yang pernah ke Jeddah itu kan ada Masjid Terapung tuh. Nah itu Laut Merah. Itu berarti barat. Lewat jalur barat, lolos dari kejaran Nabi. Cuma berapa tadi? Tentara Nabi berapa tadi? 300. Niatnya memang bukan untuk apa? Perang. Ketika lolos, Abu Sufyan langsung kirim surat lagi bahwa sudah aman, sudah bebas. Kata Abu Jahal, oh gak bisa pulang. Harus berangkatlah, kita berangkat. Aslinya pasukannya banyak. Tapi ada yang pulang. Sekarang tahu Abu Sufyan selamat tinggal 1000. Kata Abu Jahal, tidak boleh kita pulang. Kita tuntaskan perkara ini dengan Muhammad. Karena kalau sekarang ini kita lolos, besok gimana? Pak maksudnya ya? Berangkat Abu Jahal. Di saat seperti ini Rasul dapat berita bahwa 1000 pasukan melawan 300 wain. Sedangkan lihatnya tadi tidak perang, sudah hampir ketemuan. Maka Rasulullah berbicara di depan para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor dikumpulkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan sama Rasulullah sallam, kemudian Rasul mengatakan, "Asiruni, asiru ilayal kaum. Berikan pendapat kalian wahai kaum." Dan perang Badar ini perang yang genting. Rasulullah malam hari beriktihal, berdoa sungguh-sungguh, "Ya Allah, berikan kepada aku apa yang kau janjikan, ya Allah. Wallahi, ya Allah, sekiranya engkau tumpas, engkau binasakan kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan disembah selama-lamanya, ya Allah." Sampai begitu doanya Nabi. Waktu perang apa tadi? Badar. "Ya Allah, kalau sekiranya engkau binasakan kelompok yang kecil ini, ya Allah, niscaya engkau tidak akan, engkau tidak di apa? Disembah lagi." Sampai selendangnya Nabi jatuh. Malam-malam berdoa itu. Diambil sama siapa? Abu Bakar, terus dikumpulkan sama Rasulullah. "Apakah engkau merengek-rengek kepada Tuhanmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat yang jumlahnya berapa tadi? Butir-butir perjanjian ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Butir-butir perjanjiannya adalah orang Ansor wajib membela Muhajirin ketika ada di kota Madinah. Kan gitu kan? Badr ini sudah di luar kota Madinah. Jadi seandainya sahabat yang 300 tadi itu pulang enggak ikut perang, boleh enggak? Melanggar perjanjian enggak? Enggak melanggar. Karena melihat 1000 pasukan. Maka Rasulullah mengumpulkan 300 dikumpulkan sama Nabi, minta pendapatnya. "Bagaimana pendapat kalian?" Abu Bakar mengatakan, "Terus ya Rasulullah, kami bersamamu." Maka Rasulullah memuji Abu Bakar. Kemudian Umar, "Terus ya Rasulullah, kami bersamamu." Tapi Rasulullah sing mengatakan, "Bagaimana pendapat yang lain?" Akhirnya Miqdad mengatakan, "Ya Rasulullah." Lah, ini semuanya ini Muhajirin. Abu Bakar Muhajirin, Umar Muhajirin, Miqdad juga Muhajirin. "Ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat Banu Israil li Musa." Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa ketika Musa mengajak mereka berperang di jalan Allah. "Kami enggak berkata seperti mereka, idhab anta wa rabbuka innaha huna qa'idun." Berangkatlah wahai Musa, berperang dengan Tuhanmu, kami di sini duduk menunggu kemenangan. Kami enggak ngomong seperti itu ya Rasulullah, tapi kami berkata kepadamu ya Rasulullah, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Berangkatlah ya Rasulullah, engkau dan Tuhanmu dan kami bersamamu, tidak akan tertinggal satu. Senang Rasulullah itu. Tapi masalahnya semua ini Muhajirin. Paham ya? Semuanya Muhajirin. Maka Rasulullah mengatakan, "Pendapat kalian yang lain mana?" Akhirnya ada satu seorang sahabat Ansor yang cerdas, paham maksudnya Nabi. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, seakan-akan panjenengan ini lagi nunggu kami dari orang Ansor." "Ajal betul omongan, kami nunggu dari orang Ansor." Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, ambillah harta kami sesuka engkau ya Rasulullah. Harta yang engkau ambil lebih kami cintai daripada harta yang engkau tinggalkan untuk kami. Berperanglah ya Rasulullah. Tidak ada satu pun orang Ansor yang 300 ini tersisa. Semua akan ikut engkau ya Rasulullah. Demi Allah, seandainya engkau menyeberangi lautan, tidak ada satu pun orang Ansor yang tertinggal ya Rasulullah." Senang Rasulullah. Perang. Inilah dikatakan di sini ahlul badr minal muhajirin dan ahlul badr minal ansar. Setelah perang ini usai, kalah telak orang-orang kafir Quraisy. Ya, banyak pimpinan mereka yang terbunuh. Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh, Utbah bin Rabi'ah terbunuh, banyak terbunuh. Nah, setelah itu Rasulullah ngomong dengan sahabat-sahabat yang ikut perang Badr bahwa if'alu ma syi'tum, kerjakan sesuka hati kalian. Faqad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni dosa kalian. Orang yang ikut perang Badr diampuni semua dosanya. Dan itu terbukti. Nanti ada seorang sahabat yang ikut perang Badr melakukan kesalahan fatal. Siapa namanya? Ya enggak ngerti, Ustaz, dan gitu ya. namanya Khatib ibni Abi Balta'ah. Khatib ibni Abi Balta'ah ini sahabat senior, ikut perang Badar, dijamin masuk surga. Pada waktu itu Khatib ini membuat kesalahan besar. Khatib ini menulis surat kepada orang-orang kafir Quraisy, menerangkan keadaan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Berarti Khatib ini membocorkan rahasia kota Madinah. Paham? Kepada musuh. Ditulis sama Khatib, dikasihkan wanita untuk dibawa ke kemana? Ke Mekah. Rasulullah dapat wahyu bahwa ada surat yang datang dari Madinah menceritakan kekuatan Madinah untuk disampaikan ke kafir Quraisy. Langsung Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah menyuruh Az-Zubair bin Awam. Dua-duanya apanya Nabi? Sepupu Nabi. Apakah sepupu itu sama dengan minsanan? Sama. Ya. Berangkat nih Ali sama siapa tadi? Zubair. Cari ketemu wanita ini. Di tengah perjalanan Ali sama Zubair mengatakan suratnya atau kami telanjangi engkau. Gak ngaku. Gak asap, gak bawa surat apa-apa. Gak bawa surat. Ditegaskan lagi, surat atau kami telanjangi engkau. Karena Rasulullah gak mungkin berdusta. Paham ya? Rasulullah gak mungkin berdusta. Akhirnya nyerah, dikasihkan surat ini. Dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka nama Rasulullah, ada tanda tangannya. Gak tahu tanda tangan apa-apa, yang intinya di situ ada tulisannya Khatib ibni Abi Balta'ah, sahabat mulia, ikut perang Badar. Ketika tahu bahwa ini tulisannya Khatib, Rasulullah nyuruh sahabat panggil Khatib ke sini. Khatib datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mahadha ya Khatib? Apa ini Khatib? Kenapa kau tulis ini ya Khatib?" Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa." Ya Rasulullah, enggak usah banyak omong, saya penggal kepalanya orang munafik ini. Umar bin Khattab, "Enggak usah banyak, saya penggal, jelas ini Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Apa kata Khatib? Kata Rasulullah, "Mahlan ya Umar. Pelan ya Umar. Sahibu Badrin. Pernah ikut perang Badr," kata Rasulullah. "Mahlan ya Umar. Pelan ya Umar. Pernah ikut perang Badr." Saya mau tanya, ini kesalahan fatal enggak yang dilakukan Khatib ini? Kalau dalam dunia militer dibunuh enggak ini? Ada prajurit yang seperti ini. Bunuh. Karena menjadi mata-mata musuh. Bunuh, sudah enggak ada ampunan bagi mengkhianat. Kan gitu kan? Maka Umar mengatakan, "Dani adribunuh, biar aku penggal kepalanya orang munafik satu ini ya Rasulullah." Dan jangan salah loh, Khatib ini orang Mekah. Kan gitu kan? Bukan orang Madinah. Kalau Madinah mungkin ada munafik pada waktu itu. Paham tak? Orang Mekah enggak ada. Kalau enggak Quraisy ya, kalau enggak ikut kafir Quraisy ya ikut Rasulullah, jelas. Mahalan yang pelan ya Umar. Dalam riwayat Fima makna dikatakan seperti itu. Dia pernah ikut perang Badar. Kenapa Khatib? "Ya Rasulullah, saya ini beda dengan orang-orang lain yang punya banyak keluarga di Mekah. Saya ini ninggalkan keluarga di sana. Sedangkan enggak punya keluarga lain. Saya khawatir orang kafir Quraisy akan mengazab, menyiksa keluargaku yang masih tersisa di mana? Di Makkah. Maka sebagai jaminannya aku memberikan informasi ini agar mereka tidak menyiksa keluargaku yang belum bisa hijrah." Gitu loh. Paham ya? Kata Rasulullah, "Sadaqa Khatib." Benar omongannya Khatib. "Wahai Umar, dia pernah ikut perang Badar. Sedangkan Allah sudah berkata, kerjakan apa saja kalian wahai orang yang pernah ikut perang Badar, aku telah ampuni dosa kalian." Siapa tuh? Dijamin masuk surga orang yang ikut perang Badar. Di antaranya lah Khatib ibni Balta. Makanya susunan sahabat itu Khulafaur Rasyidin, terus 6 orang syura, terus 10 yang dijamin masuk surga, terus yang pernah ikut perang Badar dari Muhajirin, terus yang ikut perang Badar dari Ansar. Setelah itu ala qadril hijrah, sebatas siapa yang duluan hijrah. Wasabiqo awal wa awal. Mana yang lebih dulu masuk Islam berarti yang lebih tinggi derajatnya. Tsumma afdalun nasi, sekarang pondasi yang ke-27 atau poin yang ke-27. Tsumma afdalun nasi ba'da haula yashabi Rasulillah arqanul ladzi alqarnul ladzi bu'itsa fihim. Dan sebaik-baik manusia setelah para sahabat Nabi adalah generasi setelahnya. Siapa maksudnya ini? Para tabi'in. Kullu man sahibahu sana, mohon maaf, alqarnul ladzi bu'itsa fihim. Sebaik-baik manusia setelah sahabat adalah manusia yang hidup yang satu generasi, satu abad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Kullu man sahibahu, setiap orang yang pernah bersahabat Nabi, sanatan meskipun satu tahun, au saharon meskipun satu bulan, au yauman atau meskipun pernah bertemu sama Nabi satu hari, au saatan atau satu jam, au ra'ahu wa huwa min ashabihi, atau siapa saja yang pernah melihat Nabi, cuma lihat tok, tak sempat bersahabat, cuma lihat tok saja, ya. Atau fahuwa min ashabihi, dia dihitung sebagai sahabat Nabi. Apa sih definisi sahabat Nabi? Siapa yang bisa mendefinisikan sahabat Nabi? Orang yang beriman dan pernah bertemu sama Nabi. Masih 70%. Ya lumayan lah. Ah, siapa yang bisa sampai tuntas mendefinisikan? Orang yang beriman sama Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Urutannya kurang tepat. Jadi 99,5%. Kurang 0,5. Siapa yang bisa menyempurnakan? Atau antum yang menyempurnakan, enggak apa-apa. Belum. Oke, yang lain? Kurang dikit ini. Silakan. Oh, tambah turun derajatnya. Jadi 85%. Kalau beliau tadi hampir itu, cuma urutannya aja kurang tepat. Yang lain. Ini najis tinggal dikit aja. Seandainya dikatakan benar sudah benar itu. Cuma saya ingin yang lebih sempurna. Ayo. Ya. Orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya dan mati di atas keimanannya. Sama, cuma didahulukan apa? Bertemu. Orang yang bertemu. Karena syaratnya itu bertemu dulu. Meskipun iman kayak apa, kalau gak ketemu Nabi, gak dikatakan sahabat. Seperti Najasyi. Kalau Najasyi enggak? Iman gak sama Nabi? Mati di atas keimanan apa enggak? Tapi gak ketemu. Kan gitu kan? Makanya, man lakian Nabi. Siapa yang bertemu Nabi? Meskipun cuma beberapa waktu, gak sampai satu jam, cuma lihat saja, ketemu sama Nabi, ya, terus beriman kepada Nabi, dalam kondisi beriman kepada Nabi, dan mati di atas keimanannya. Berarti ada orang yang ketemu Nabi, iman terus murtad, ada, gak masuk sahabat, ada enggak? Ada, ya, jazakallah khairan Pak. Nah itu sahabat Rasulullah SAW. Jadi syaratnya ketemu Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas keimanan tersebut, tidak murtad maksudnya. Kalau murtad hilang nama sahabat itu. Dan ada yang seperti itu. Hijrah sampai di Medina membunuh sahabat, balik ke Mekah. Ada. Makanya ketika Fathu Makkah, Rasulullah membuat daftar nama-nama orang yang harus dibunuh mas, meskipun dia bergelantungan di selambunya Ka'bah. Daftar orang yang harus dibunuh. Paham ya maksudnya ya? Coba antum lihat di Fathu Makkah itu diceritakan. Kemudian lahu minasuhba ala qadri ma sahibahu, orang itu derajatnya sebagai sahabat sebatas sejauh mana dia bersahabat sama Nabi. Semakin dekat sama Nabi, semakin tinggi derajatnya, seperti Abu Bakar, Umar. Wa kana sabiqatu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan. Ya. Pernah bertemu sama Nabi, mendengar dari Nabi, pernah melihat Nabi, meskipun sekedar. Fa'adnahum suhbatan huwa afdalu min qarnil ladzi nalam yarauhu. Serendah-rendahnya, atau iya, serendah-rendahnya derajat sahabat itu lebih mulia daripada sebaik-baik generasi yang tidak melihat sahabat. Sebagian orang ada yang mengatakan, seandainya ada Khulafaur Rasyidin yang kelima, orangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz kan? Khalifah yang bijaksana, kuat, adil kan gitu kan? Pernah dengar enggak ini ceritanya? Nah, sebagian orang mengatakan, seandainya ada Khalifah, ada Khulafaur Rasyidin yang kelima, orangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini salah omongan ini. Kalau sampai mendahulukan Muawiyah dari Umar bin Abdul Aziz, tidak boleh. Muawiyah sahabat. Tetap lebih mulia sahabat. Ya, debu-debunya Muawiyah ketika perang bersama Rasulullah lebih baik daripada generasi setelahnya. Ya. Walau laki Allah bijamil a'mal, meskipun orang yang tidak sempat melihat Nabi itu melakukan semua amal, tidak akan mampu mengalahkan pahala orang yang sempat bersahabat sama Nabi. Makanya kan ada hadisnya, jangan engkau mencela sahabatku, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mudnya sahabat. Kan gitu ya, sudah sering saya sampaikan itu. Karena haulai ladina sahibun nabiyya wa ra'ahu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi ainihi wa amana bi walau sa'a afdhal li suhbatihi minat tabi'in. Dan orang-orang yang bersahabat Nabi, melihat Nabi, mendengar dari Nabi dan melihat dengan matanya meskipun sekejap saja, lebih baik daripada para tabi'in. Paham ya? Daripada para tabi'in. Walau amilu kulla amalil khair, meskipun dia melakukan semua amal soleh, tetap enggak bisa ngalahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ganti bab ya. Sekarang ganti bab taat kepada pemimpin. Yang poin nomor berapa itu? 28. Ganti bab kita. Jadi kita cukup mengambil, karena pembahasan taat ke pemimpin itu lumayan panjang. Dan di sana ada banyak perincian. Kalau kita terangkan sekarang khawatir terputus ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Satu jam saya sampaikan materi kurang lebih. Monggo kalau ada pertanyaan, kita diskusikan seputar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, pusat pemerintahan umat Islam tetap berada di Madinah. Apa sebab pada masa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu berpindah ke Kufah? Yang banyak diketahui daerah Irak ialah tempat yang banyak fitnah. Iya, ibu kota negara Islam zamannya Rasul di Madinah. Di zamannya Abu Bakar di Madinah, zamannya Umar di Madinah, zamannya Utsman di Madinah, zamannya Ali dipindah ke Kufah. Kufah itu ada di Irak. Ya. Kalau Baghdad itu Jakartanya, ya Kufah ini Surabayanya lah. Di situ. Kota besar kedua barangkali ya setelah apa? Baghdad. Kalau Baghdad kan yang terkenal di mana? Irak. Dipindah sama Ali bin Abi Thalib ke Kufah situ. Lah, wallahu a'lam bisawab, apa yang menjadi alasan beliau, tetapi barangkali alasannya adalah karena negara Islam sudah tersebar luas. Ya sampai zamannya Utsman bin Affan itu sampai ke Persia semua, sampai ke, kalau sekarang sampai ke Iran, ke Afghanistan gitu. Sampai ke Asia Tengah. Zamannya Utsman bin Affan. Asia Tengah berarti mana? Bukhara, Samarkand, Azerbaijan gitu. Ya. Atau yang lebih tepatnya wallahu a'lam ya, Azerbaijan lah. Azerbaijan kan termasuk negara ex apa? Soviet. Itu sudah pernah ditaklukkan di zaman, sudah pernah ditaklukkan di zaman apa namanya? Utsman bin Affan. Itu yang jelas ya, saya enggak mengatakan apakah Bukhara sudah masuk apa belum wallahu a'lam, tapi yang jelas Azerbaijan, karena pada waktu itu yang jelas Utsman bin Affan sudah mengirim pasukan sampai ke Azerbaijan sana. Nah, artinya kan sudah luas nih. Kemudian di zaman Utsman ini Afrika Utara sudah ditaklukkan. Maka mungkin barangkali dengan dipindah Kufah itu untuk menjembatani antara timur dan barat gitu loh. Barangkali seperti itu sehingga lebih terjangkau, sebagai khalifah bisa menjangkau wilayah-wilayah, barangkali seperti itu pertimbangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Dan di zamannya Ali ini bisa dikatakan dalam tanda kutip ya mandul. Tidak ada penaklukan-penaklukan yang terjadi di zamannya Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan luar biasa. Menaklukkan negeri-negeri itu Utsman bin Affan. Ya. Umar bin Khattab menumbangkan Persia, menumbangkan Romawi. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dan di zamannya Ali ini karena sibuk perang saudara. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, setelah itu ada perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu perang melawan orang-orang Khawarij yang merongrong pemerintahnya Ali. Kasihan Ali itu. Gak sempat melebarkan sayapnya karena banyak hal-hal dalam negeri yang harus dibereskan sama beliau. Ya, wallahu alam bishawab. Ada lagi pertanyaan, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Sahabat, ada pertanyaan, sahabat yang hijrah ke Habasyah itu nanti tinggal di Habasyah ataukah balik gitu ya? Gitu. Balik. Di antaranya Mus'ab bin dalam kembali. Kembali Rasulullah sudah di Madinah. Seperti Ja'far bin Abi Thalib, kan pimpinannya kan Ja'far bin Abi Thalib. Utsman bin Affan, Ruqayyah putrinya Nabi. Terus Mus'ab bin Umair, terus Ummu Habibah, istrinya Nabi Ummu Habibah, tapi dulu belum jadi istrinya Nabi. Itu sempat hijrah ke sana terus dinikahi Nabi dalam kondisi masih di sana. Pernikahannya lewat wakil. Ya, boleh mewakilkan nikah itu. Boleh apa enggak? Akad nikah diwakilkan boleh enggak? Boleh. Ya. Wallahu a'lam. Tapi juga lafadznya bukan qabil tu nikahaha, saya terima kan saya sendiri kalau gitu. Tapi saya mewakili misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali mereka. Ada sebagian riwayat mengatakan ada yang murtad menjadi Nasrani. Suaminya Ummu Habibah. Sebelum dinikahi Nabi punya suami hijrah ke sana nyampe sana murtad. Ini riwayat loh ya. Perlu dicek ulang, tapi banyak riwayat yang mengatakan bahwa suaminya siapa? Ummu Habibah masuk Nasrani, mati di sana, murtad. Terus Ummu Habibah dinikahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan, saudaranya Muawiyah. Gitu ya, wallahu a'lam. Jadi balik, mereka balik ya, di antaranya Ja'far balik, wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak harus masalah perang-perang ya. Ya masalah tentang sahabat, tentang manhaj. Sudah, tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, cepat pulang. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, tidak usah dipaksa. Kalau tidak ada ya, jangan mikir-mikir ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Setelah ini insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan membahas tentang apa? Pemimpin kaum muslimin. Bagaimana kalau pemimpin itu zalim? Boleh gak kita berontak? Syaratnya itu diberontak bagaimana? Itu kan masalah pelik ya, gak cukup kalau kita terangkan sekarang karena insya Allah itu perlu perincian. Sehingga insya Allah akan datang akan kita ya kan. Apa ini Pak? Oh dari ibu-ibu. Bisa ditutup ini ceritanya. Afwan Ustaz, bagaimana bunyi sahabat, bagaimana bunyi doa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Seingat saya wallahu alam, ya Allah jangan kau matikan dia sampai dia terkena fitnah. Dan dalam riwayat orang itu diberi umur panjang sama Allah terus sebelum mati kena fitnah wanita. Gitu ya. Itu seingat saya harus dicek ulang. Ya, cari aja itu di Sa'ad bin Waqqas, insyaallah ketemulah cerita itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menghilangkan sifat tergesa-gesa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terlalu kupuh dalam hal apapun? Mohon penjelasannya Ustaz. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Asyaj. Dia ini kata Nabi, wahai Asyaj, dalam dirimu ada dua sifat yang disenangi oleh Allah. Al-anah, ya, yaitu apa ni al-anah? Al-anah itu artinya tidak tergesa-gesa. Al-hilmu wal-anah. Al-hilm itu orang sabar, santun. Al-anah, hati-hati, tidak terburu-buru. Jadi itu termasuk sifat yang mulia. Jangan gegabah, jangan terburu-buru. Ya, jadi orang itu harus penuh pertimbangan sebelum melangkah. Ustaz, apakah kita memandang atau tidak sengaja memandang fotonya seorang akhwat? Oh, berarti yang tanya ini laki-laki ini. Ustaz, apabila kita memandang atau tidak sengaja memandang fotonya akhwat, apakah itu haram Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya kalau gak sengaja ya gak apa-apa. Tapi kalau sengaja dipelototin, sedangkan terbuka auratnya, tambah parah dosanya. Jadi ya boleh dilihat kalau niatnya nazar. Tapi kalau nazar jangan difoto. Fotomu menipu, fotonya menipumu. Ya nazar ya wajahnya, enggak usah pakai foto-fotoan itu. Sekarang bisa diedit. Kelihatannya putih, ternyata ya hitam. Lihat langsung. Nazar itu membolehkan apa yang sebelumnya enggak boleh. Melihat lehernya wanita boleh. Melihat betisnya wanita boleh. Melihat tangannya wanita boleh. Melihat rambutnya wanita boleh. Jadi kalau ikhwan-ikhwan mau nador, tidak apa-apa minta seperti itu. Tapi saya dulu tidak seperti itu. Tapi kalau antum datang ke rumah akhwat, ya sama orang tuanya boleh untuk minta dibu. Tapi sama jangan ngajak konco. Ya, jangan ngajak konco lah, konco ini elok delok lah. Jangan. Sama dia dan keluarganya terus boleh dibuka jilbabnya. Ini pendapat yang rajih wallahu alam sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab. Dan ini yang dirajikan Imam Ahmad, anggota wudu boleh dilihat. Rambutnya ini keriting apa enggak gitu kan? Lurus apa enggak? Ya. Kalau Imam Syafi'i cukup tangan dan wajah. Tangan ini menggambarkan tubuhnya. Wajah ini menggambarkan kecantikannya. Tubuhnya itu bisa dilihat dari apa? Tangannya ini langsing apa enggak langsing apa? Tidak begitu langsing ya, bisa dilihat dari tangannya. Ya kalau tangannya jempol semua ya berarti langsing. Nah, wajah ini menggambarkan apa? Cantik apa tidaknya? Kalau tangan ini menggambarkan langsing apa tidaknya? Atau bagaimana postur tubuhnya? Nah, jadi bahkan ada sahabat yang ngintip. Pernah dengar nggak ceritanya? Seorang sahabat ngintip. Ketahuan bagaimana engkau melakukan itu, bahwa engkau adalah sahabatnya Nabi. Terus dia mengatakan, kami mendengar Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin menikah maka lihatlah. Dan dalam hal ini ada beberapa madhab. Madhabnya Ibnu Hazm boleh lihat semua, ujung rambut sampai ujung kaki. Madhab Dohiri namanya. Wah ini bahaya. Ya. Madhab Dohiri, Ibnu Hazm. Tesis saya dulu masalah ini. Masalah batasan nazar kepada khaddun nazar ilal makhtubah, batasan nazar kepada orang yang mau dilamar. Tesis saya seperti itu dulu. Tesis S2 ya. Jadi kalau Imam Ibnu Hazm semua boleh dilihat. Nah, kalau Imam Syafi'i cukup apa? Tangan dan wajah. Dan saya merujukkan yang tengah-tengah saja, yaitu pendapatnya Imam Ahmad, anggota wudu boleh dilihat. Dan pendapat Ibnu Hazm lemah. Pendapat yang mengatakan boleh dilihat seluruh tubuh karena ada lafaz yang mengatakan fangdur ilaiha. Lihatlah dia. Kan dia kan umum kata Ibnu Hazm. Zahirnya umum, ya, lihat semua. Jadi pendapat ini sebagian ada mengatakan tidak benar Ibnu Hazm mengatakan seperti itu, ya, tetapi orang yang salah paham dengan tulisan beliau, ada yang mengatakan ya memang seperti itu. Terlepas dari itu semua, pendapat yang mengatakan boleh semua ini pendapat yang tidak tepat. Bahkan ada sebagian aktivis Haroka Islamia yang mengatakan boleh kan gitu ya, melihat foto yang tidak baik itu ada yang mengatakan boleh, dan ini tidak benar ya. Jadi seperti itu, kalau nador langsung aja nador, nggak usah pakai foto ya, tertipu sama gelo. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu lebih melanggengkan rumah tanggamu nanti. Ya, jadi kalau mau menikah, mas-mas yang masih muda-muda itu mau menikah, atau bapak-bapak yang mau menikah lagi, ya pastikan pertamanya wajahnya cocok sama sampean dulu. Jangan dipastikan agamanya cocok dulu, tapi pastikan apa? Wajahnya cocok dulu. Kalau wajahnya cocok baru berbicara masalah agama. Setuju enggak? Iya. Jangan agamanya dulu. Nek sampean milih agamanya dulu, cocok, wis cocok ya. Terus baru nazar, ternyata enggak sesuai harapan, sama nanti kan enggak situ tuh. Bagaimana Anda tidak mensidokannya? Bagaimana Anda tidak menjadikannya padahal ini baik agamanya? Berarti Anda menolak padahal agamanya ini baik. Maka lebih baik lihat wajah dulu sehingga karuan terus apa ndaknya itu loh. Jangan sampai ada mas bagus agamanya, wah, luar biasa agamanya, jilbabnya besar, bakti sama orang tua, wis pokoknya cocok ini agamanya. Wis setuju saya. Terus nador. Nador ternyata enggak sesuai harapan. Mundur, bahaya ini. Dia menolak wanita baik-baik. Kan gitu kan? Makanya lebih baik pertama lihat wajahnya. Cantik mas, cocok ini wajahnya, cocok. Nah, setelah dilihat, wis cocok. Terus agamanya bi. Iya, kurang, enggak jadi. Enggak masalah. Enggak masalah kan? Ya, karena agamanya gitu loh. Prioritasnya yang dijadikan patokan agama apa saja? Agama. Tetapi alurnya wajah dulu. Makanya kalau mau jodohkan ya lihat wajahnya kira-kira cocok apa enggak dulu. Jangan ini ada ikhwan datang terus sama akhwat yang harus disukufukan dulu lah. Kira-kira cocok enggak wajahnya. Baru kita perhatikan yang lain. Terus setelah itu, tetapi prioritasnya jangan disalah pahami loh ya. Prioritasnya tetap apa? Agama. Saya khawatir disalah pahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum akikah bagi mu'alaf? Ada seorang teman yang memeluk Islam pada usia dewasa, sedangkan orang tuanya masih kafir sampai saat ini. Apakah dia diwajibkan mengakikoi dirinya sendiri? Enggak usah tawa-tawa mu'alaf ya. Kita sendiri aja, banyak di antara kita yang dulu orang tua kita apa? Tidak mampu atau enggak ngerti lah, sehingga belum diakikoi. Pendapat yang rojo, wallahu alam, boleh. Yang dulu Rasulullah SAW kan masih kecil, belum jadi wah, jadi apa? Belum jadi Rasul juga. Ya, jadi wallahu alam, insyaallah tidak mengapa. Apa sebenarnya hukum menabung dan bertransaksi dengan menggunakan bank konvensional? Intinya itu ada ribanya apa enggak? Ya, meskipun bank tidak konvensional, bank syariat misalnya, tetapi kalau di dalamnya ada ribanya ya tetap juga tidak boleh. Jadi pertanyaannya ada ribanya apa enggak? Kalau sampai nabung kok ada ribanya ya enggak boleh. Itu ya, patokannya ada ribanya apa tidak. Tidak hanya bank, hatta koperasi sekalipun. Meskipun ada koperasi mereknya koperasi At-Taqwa ya. Atau koperasi mereknya As-Sakina. Kemudian di situ ada program simpan pinjam. Orang yang siapa pinjam 1 juta kembalikannya tetap 1 juta, enggak ada riba, cuma sedekah 100 ribu. Wah, ini tambah bahaya. Menamai apa riba dengan sedekah. Jadi masalahnya bukan di nama, masalahnya adalah bagaimana alurnya. Kalau di dalam alurnya ternyata di sana ada apa ribanya, ya tidak diperbolehkan. Mengingat saya memiliki usaha online yang berkembang pesat dan menurut saya bank yang saya pakai ini adalah yang paling mudah. Loh, kalau untuk transaksi yang sifatnya itu, kalau transaksinya boleh nggak kita pakai bank konvensional? Boleh kan, jasa itu. Misalnya saya transfer uang dengan bank tertentu ya, nggak boleh disebut, bahaya. Ya, bank tertentu yang konvensional transfer pakai, ya maka wallahu alam Maka seandainya uang kita kena sekalipun, misalnya 100 juta, misalnya transfer 100 juta kemudian kena berapa? Misalnya loh ya, 20 ribu misalnya. Maka 20 ribu ini apakah riba? Tidak riba, tapi ini apa? Uang jasa, ya. Karena kita nyuruh kurir berangkat ke sana juga lebih daripada 20 ribu. Jadi insya Allah tidak mengapa. Kalau sebatas itu tidak masalah. Tapi kalau sampai nabung di bank konvensional, berarti kan ada bunganya tuh. Bunganya boleh diambil enggak? Haram untuk dimakan, tapi kalau diambil enggak apa-apa. Dan jangan dibiarkan beranak pinak di bank tersebut. Bagaimana hukum menabung di bank konvensional haram? Tidak boleh. Kalau ada bank Islami yang benar-benar Islami, tidak boleh di bank konvensional. Tapi ternyata kalau seandainya enggak ada, dan sedangkan kita butuh, maka boleh ke bank konvensional nabung. Karena enggak mungkin orang semua uangnya ditaruh di bawa bantal, tidak mungkin. Berangkas pun bisa penuh uang gitu ya. Mau tidak mau, kita punya hajat untuk menaruh uang kita di sana. Kalau tidak ada bank Islami yang betul-betul Islami, maka boleh bank konvensional. Itu pun ada syaratnya. Tidak boleh diambil ribanya. Itu fatwa pertama. Fatwa kedua boleh diambil. Karena kalau tidak diambil, kenaan bank. Paham maksud saya? Fatwa boleh diambil. Bagaimana menggunakan apa ini? Uang riba tadi itu. Lah ini para ulama memberikan fatwa-fatwa yang lain boleh diambil untuk kepentingan yang sifatnya non sedekah, non ibadah, kan gitu ya. Untuk membangun jalan, untuk itu pun Anda jangan menilai ini sedekah dari saya. Anda pun tidak boleh menampakkan kepada orang yang Anda beri, ini loh sedekah saya, enggak boleh. Paham enggak ya? Enggak ada kebaikan sampean di situ. Itu bukan uang sampean, gitu loh, paham saya? Tapi hanya uang ini kan uang enggak halal. Pengen sampean buang gitu loh. Sampai kan masa kok buangnya di tempat sampah. Kan diambil orang. Tapi kita buang dengan cara itu tadi. Bangun jalan yang rusak atau untuk MCK. Apa MCK? Iya, mandi atau apa. Atau untuk itu. Sebagian fatwa dari masyayikh membolehkan untuk diberikan kepada orang yang terlilit hutang. Sebagian mengatakan tidak mengapa. Dan sekarang saya rasa banyak lembaga-lembaga yang menyediakan uang haram untuk menyediakan tempat fasilitas untuk menampung uang-uang haram atau uang-uang riba tersebut. Kalau antum banyak uang yang kayak gitu, bisa dikasihkan ke Suara Aliman. Insya Allah di sana ada TV Aliman atau Suara Aliman. Insya Allah di sana ada alokasi untuk dana-dana seperti itu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi kalau ada pertanyaan. Silakan. Biasanya kita kan selesai jam 9, tapi kayaknya orang-orang ini lagi enggak ada pertanyaan, blank semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Yang kedua adalah pelaksanaan sholat di sekolah atau sholat itu ya. Apakah bersama dengan waktu awal sehingga ada akibat jika sudah melakukan sholat atau tidak bisa perlu melakukan sholat itu seperti itu. Iya. Wa iyyakum wa jazakumullah khairan katsiran. Baik. Dan pertama tentang apa tadi? Waktu dzikir petang adalah menjelang atau setelah sholat asar atau menjelang sholat maghrib, ya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian sholat isyraq atau sholat syuruk ya kan ya. Ada hadis yang antum saya rasa sudah hafal semuanya. Barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia apa? Berdiam diri di masjid, tidak keluar sambil ibadah di situ sampai terbit. Setelah terbit kemudian kita sholat, maka pahalanya seperti apa? Haji dan umroh. Kan gitu ya. Nah sekarang masalah sholat syuruk ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu sholat yang berdiri sendiri. Ada yang mengatakan sholat syuruk adalah awal waktu duha. awal waktunya sholat duha. Terlepas dari khilaf itu, sampai sholat syuruk, nanti sholat lagi tidak apa-apa. Terlepas dari khilaf, apakah itu sholat apa? Duha ataukah sholat berdiri sendiri. Terlepas dari itu, intinya boleh Anda sholat lagi tidak mengapa. Oh sekarang sampai sholat duha, nanti berangkat kerja, nanti istirahat kerja, sampai di kantor sholat dua rakaat juga boleh apa enggak? Boleh juga, enggak dapat. 8 rakaat enggak apa-apa. Sholat duha enggak harus dua rakaat saja. Jadi enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam di tempat musholah dekat rumah saya selalu membaca surat An-Nas sebelum takbiratul ikhram. Apakah ada dalilnya? Jadi sebelum takbir, qul a'udzu binnas, malikin nas, terus ilahin nas min syarril waswasil khannas. Paling diantara karena di situ ada firman Allah yang berbunyi allazi yuwaswisu fi sudurina, supaya tidak dibisiki oleh setan jin dan manusia, dia pakai itu kan gitu kan? Ini namanya istihsan. Istihsan yang terlarang. Merasa bahwa itu baik gitu. Ya. Apakah ini disyariatkan? Tidak. Rasulullah memulai sholat dengan takbiratul ihram. Tidak membaca talafut bin niyah, wala tidak membaca yang lain. Ya. Makanya Rasulullah memulai sholat dengan takbir. Tidak membaca nawaitu, tidak membaca sholaitu, tidak membaca usolli, tidak membaca qulabin nas. Langsung takbir. Sebab baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Ustaz, apakah yang ditinggalkan Nabi dulu itu kalau kita lakukan sekarang berarti bid'ah? Terperinci. Kalau apa yang ditinggalkan Nabi zaman dulu dan Rasul bisa melakukannya dan tidak ada yang menghalanginya, tapi Nabi tetap meninggalkannya, maka enggak boleh kita. Paham enggak? Paham? Saya ulangi ya. Apakah yang dulu tidak dilakukan Nabi terus kita lakukan sekarang itu pasti bid'ah? Jawabannya enggak juga. Tergantung kenapa Nabi tidak meninggalkannya. Kenapa Nabi meninggal? Kalau Nabi dulu meninggalkannya, padahal Nabi mampu melakukannya dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, kok Nabi tetap meninggalkannya, maka zaman sekarang kita melakukannya boleh apa enggak? Maka kalau kita sekarang melakukannya boleh apa enggak? Wah, ternyata sampean masih bingung. Saya ulangi ya. Ada pertanyaan, apakah dulu yang semua yang ditinggalkan Nabi itu, dulu yang ditinggalkan Nabi itu, kalau kita kerjakan sekarang berarti bid'ah? Paham enggak sih maksud saya? Apakah perbuatan yang dulu yang tidak dilakukan Nabi, yang ditinggalkan Nabi, kemudian kita lakukan sekarang, apakah pasti bid'ah? Jawabannya belum tentu. Terperinci. Perincian pertama, kalau dulu Nabi melakukannya, kalau dulu Nabi meninggalkannya, padahal Nabi bisa melakukannya, dan tidak ada penghalang untuk melakukan itu, tapi Nabi tetap meninggalkannya. Terus zaman sekarang ada orang melakukannya, bid'ah apa enggak? Bid'ah. Nabi Muhammad meninggalkannya. Padahal Nabi bisa melakukannya. Dan tidak ada halangan untuk melakukan itu, tapi Nabi tetap meninggalkannya. Paham? Ya. Kemudian dilakukan sekarang, ini bid'ah. Contohnya apa? Ya tadi itu. Seperti mengadakan perayaan kelahiran Nabi. Nabi bisa enggak melakukan? Bisa enggak? Ditinggalkan Nabi apa enggak? Ditinggalkan. Kemudian ada penghalang enggak untuk Nabi tidak melakukan itu? Tidak ada. Kalau dilakukan bisa enggak? Bisa. Tapi ditinggalkan Nabi apa enggak? Kalau kita lakukan, boleh apa enggak? Sudah paham? Itu perincian pertama. Perincian yang kedua, sesuatu ditinggalkan Nabi karena ada penghalang untuk melakukannya. Paham? Kemudian dilakukan oleh kita sekarang, bid'ah apa enggak? Hah? Tidak bid'ah. Contohnya apa? Salat tarawih. Rasulullah terhalangi dari salat tarawih pada waktu itu karena Rasulullah khawatir apa? Turun wahyu dari langit. Bukan takut diwajibkan oleh umatnya loh, bukan. Takut diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Paham ya? Rasulullah khawatir turun wahyu dari langit mewajibkan sholat tarawih. Rasulullah tidak sholat. Rasulullah meninggalkan apa tidak? Meninggalkan. Tapi sekarang kita melakukan tarawih berjamaah terus. Boleh apa enggak? Boleh. Mengapa? Karena dulu Rasulullah meninggalkannya karena memang ada penghalang khusus. Apa itu? Khawatir turun wahyu mewajibkan, Allah mewajibkan sholat terawih. Pertanyaan saya, apakah wahyu sekarang turun? Berarti penghalangnya sudah hilang apa enggak? Sudah hilang apa enggak penghalangnya? Sudah hilang. Semoga bisa dipahami kenjelimetan ini. Ya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi Rasulullah tidak membaca surat An-Nas sebelum sholat. Dan Rasulullah juga tidak mentalafutkan niat. Dalam hadis, dalam sebuah makalahnya, ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, makhalun niyya al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di hati. Ya, termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa tempatnya niat itu di dalam hati, tidak usah ditalafutkan, tidak usah dilafatkan. Wallahu a'lam. Silakan. Surat apa tadi? Ya enggak bagaimana? Enggak usah pindah di situ. Ya, jadi bagaimana kalau kita sudah baris nih? Sawu sufakum baina taswatus sufin tamami shalah. Sawu istadilu. Istaqimu atadilu. Jadi rapatkan, terus imamnya menghadap ke kiblat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas syarri wasal. Apakah kita tetap jadi makmumnya, apa kita tinggal pergi imamnya ini? Kan gitu pertanyaannya ya. Ya. Gini Pak, kita tidak boleh meninggalkan sholat jamaah dengan alasan di masjid itu ada bid'ahnya. Paham ya? Selama itu tidak berkenaan dengan jantungnya sholat langsung. Itu kan masih di luar sholat ngomongnya itu ya. Jadi gak ngaruh sama sholatnya. Tetap sholat di situ gak apa-apa. Kecuali kalau satu komplek masjidnya dua, satunya gak pakai gitu, satunya pakai gitu, ya pilih yang gak pakai gitu. Tapi kalau di sini ada gitu, tapi ada masjid yang jauh, di nun jauh sana, yang gak pakai itu, ya jangan pergi ke sana. Itu aja cukup. Kecuali kalau sama-sama tempatnya dekat, ya satu komunitas, ya gak apa-apa pilih yang tidak pakai itu. Tapi kalau sudah satu komplek adanya cuma itu, ya sudah sholat di situ gak apa-apa. Okay. Kalau ada yang gak pakai dan lebih tidak menimbulkan fitnah, karena khawatir orang menyangka ini kompleksnya sini kok sholatnya di kompleks sana, kan fitnah nanti itu ya. Maka gak usah sholat di situ gak apa-apa. Tapi kalau insya Allah orang juga mengerti, gak menimbulkan fitnah, gak apa-apa sama yang pilih yang tidak pakai tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan bagus ini. Silakan yang lain. Monggo. Waalaikumsalam. Kok sekarang baru bermunculan pertanyaannya? Tadi itu dipendam ya. Silakan. Di luar saya mau menjelaskan masih tentang masjid. Saya pernah dari luar kota kemudian sampai Surabaya pada waktunya sholat maghrib, sehingga saya menuju di salah satu masjid di daerah Surabaya. Lah, setelah sholat saya baru menyadari bahwa di masjid tersebut ada patung. Ya, ada patung di dalam sejarah mimbar. Nah, kebetulan saya beberapa kali dalam satu bulan selalu mengadakan perjalanan tersebut, sehingga pas nyampe Surabaya, biasanya saya ada di daerah situ, sehingga mau nggak mau sebaiknya ke masjid tersebut yang paling terjangkau, yang paling memungkinkan untuk saat itu. Nah, kalau dari segi syariat, apakah sebaiknya saya berusaha mencari masjid lain atau tetap boleh berada di melakukan sholat di masjid tersebut? Iya. Kalau patungnya itu jelas nampak di tempat itu, dan jelas-jelas ada patungnya lah. Kalau sudah terlanjur karena nggak tahu mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau selanjutnya jangan di sholat itu lagi. Selanjutnya jangan sholat di tempat itu lagi. Wallahu a'lam. Berbeda dengan kalau di depan kita ada kuburan, malah bisa batal sholatnya itu. La tusalli ilal kubur. Janganlah sholat menghadap ke kuburan. Tapi kalau seperti itu ya intinya kalau lain kali nggak usah di ulangi lagi cari masjid yang lain. Insya Allah masjid banyak di Indonesia. Ya, banyak. Ya, silakan yang lain tadi. imamnya masih isbal. Ada hadis yang berbunyi innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin, Allah tidak menerima salatnya laki-laki yang, hadis ini tidak sahih. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya orang yang isbal. Setahu saya hadis ini lemah. Tetapi meskipun hadis ini lemah, bukan berarti kemudian kita boleh isbal, gitu loh ya. Tetapi wallahu alam, setahu saya tidak ada di kitab-kitab fikih bahwa termasuk yang membatalkan salat adalah isbal. Berdosa, enggak boleh gitu loh. Tapi salatnya sah. Berarti kalau kita punya imam, kok imamnya isbal ya? Salatnya tetap sah. Salatnya tidak tetap sah. Cuman ya lebih baiknya harusnya ya dia tidak isbal. Ma asfala minal izari fa finnar. Apa saja dari kain yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Innallaha la yanduru ila rajulin musbilin. Allah tidak mau melihat orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Dan Imam Dahabi memasukkan isbal termasuk minal kabair, termasuk kumpulan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Dan kemarin saya ceritakan, enggak tahu di tempat mana. Karena setiap saya kajian perasaan saya ya orangnya itu-itu aja ini sampaian ini. Jadi sudah saya sampaikan bahwa Umar bin Khattab, kisahnya Umar bin Khattab masih ingat? Ya, sebelum wafat beliau melihat laki-laki yang isbal. Maka di antara wasiat-wasiat terakhirnya Umar bin Khattab nasihat kepada orang tersebut, angkatlah celanamu, itu lebih bertakwa bagi Tuhanmu dan lebih suci untuk pakaian. Angkatlah pakaianmu, angkatlah kainmu, gitu ya. Jadi sekali lagi wallahu alam tidak sampai membatalkan sholat ya. Dan tetapi harusnya juga diangkat tadi itu. Saudara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya mempunyai profesi sebagai pelatih tari tradisional dan modern. Apa hukumnya di dalam Islam? Baik. Semoga ini tidak menjadi fitnah ya. Tapi kalau kita berbicara hukum Islam, kalau kita seorang nggak dijelaskan ini laki apa perempuan di sini kan gitu ya. Kalau tari tersebut itu pelatihnya laki-laki, yang diajari perempuan, jelas itu sudah nggak boleh kan gitu ya. Nah, atau sama-sama perempuan berlenggak-lenggok di depan orang-orang yang bukan mahramnya, menampakkan lekuk tubuhnya dan biasanya plus pakai musik kan gitu kan ya. Maka tidak diragukan lagi dalam hal ini untuk harus dihindari, wallahu a'lam. Tapi ini kan sesuai dengan adat budaya, Ustaz. Jangan beralasan dengan adat budaya, jangan beralasan dengan adat budaya selama itu melanggar syariat. Seandainya setiap adat budaya itu boleh, maka orang Papua yang koteka enggak usah dipakai pakaian, biarkan gitu aja. Makanya tidak semua budaya itu boleh dilestarikan. Setuju enggak? Ya, al-adat muhakkama, adat itu boleh dijadikan hukum kalau tidak bertentangan dengan Islam. Nah, orang-orang dipenggal enggak sampai terakhirnya enggak disebut bahwa al-adat muhakkama, adat kebiasaan itu bisa menjadi patokan hukum, selesai sampai sini. Padahal ada kelanjutannya selama tidak melanggar syariat. Kalau adat budaya tidak melanggar syariat boleh, sama batik boleh. Pakai batik enggak apa-apa selama tidak melanggar syariat. Pakai songkok nasional lebih bagus kayaknya, lebih ganteng daripada songkok putih sebab untuk sebagian orang. Tetapi bukan berarti kemudian kita katakan bahwa budaya songkok hitam, karena sebagian ada loh. Dulu-dulu tuh ada yang orang menganggap songkok hitam dianggap apa? Budaya yang menyelisih syariat Islam. Karena ini tasabuh dengan orang-orang nasional. Enggak. Rasulullah mengatakan khudhu zinatakum ingda kullim, pakailah pakaianmu. Pakaianmu bukan pakaian Arab, pakaianmu. Selama tidak melanggar apa? Syariat Islam. Apakah boleh pakai batik? Ya kalau sampean diundang walimahan, sampean pakai batik, kemudian di batik itu tidak ada gambar-gambar bernyawanya, boleh apa enggak? Boleh. Meskipun kalau sholat ya lebih baik putih lebih baik daripada yang batik, karena khawatir nanti orang bisa mengikuti irama batik itu ketika sholat. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh kita beralasan dengan budaya kemudian semuanya boleh ya. Karena budaya juga harus ada yang dipilih dan dipilah. Kalau baik ya dilanjutkan, diizinkan sama Islam. Tapi kalau budayanya itu enggak baik ya dibatalkan oleh Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa boleh kita berkurban tetapi sedangkan orang tua kita belum pernah berkurban atau belum pernah berakikoh? Kalau tanya akikoh jangan pas waktu kurban begini. Kemarin-kemarin belum kurban kita enggak bahas lagi. Kan saya sering sudah ini pertanyaan kesekian kali. Ustaz, bagaimana saya ini kurban apa akikoh? Sedangkan saya ini belum akikoh. Loh, kenapa kok takone kok sekarang? Waktu mau kurban baru tanya akikoh, dari kemarin-kemarin enggak niat akikoh kan gitu. Jadi wallahu alam, kalau seperti ini keadaannya ya panjenengan yang belum pernah berkurban ya kurban dululah. Toh otomatis kalau panjenengan kurban orang tua otomatis apa? Dapat pahala. Adapun masalah apakah kirim pahala kepada apakah boleh kirim pahala kurban kepada orang yang sudah mati? Jawabannya terperinci. Ada berapa perinciannya? Nah, boleh enggak sampaian kurban atas nama si mayit? Pahalanya sampean kirim ke orang mati. Kurban untuk dikirim pahalanya dikirim ke bapak yang sudah mati misalnya. Boleh enggak? Jawabannya terperinci. Perincian pertama, seorang berkurban atas nama orang yang mati karena wasiatnya. Ini perincian pertama. Contoh seorang ibu yang sudah tua, di bulan Syawal dia sudah sering sakit-sakitan, ngomong sama anaknya, nanti kalau aku mati nak, tolong diantara hartanya ibu tolong diberikan sapi kurban. Terus ibunya mati sebelum Dzulhijjah. Terus sang anak beli kurban sapi di atas namakan mayit. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Sepakat para ulama boleh. Tidak ada perselisihan. Ini perincian pertama. Perincian yang nomor dua adalah seorang anak beli kurban, beli hewan kurban. Ini diperuntukkan niat untuk dirinya sendiri. Ya ini atas nama saya gitu loh. Tetapi pahalanya disertakan ke keluarganya. Baik yang hidup maupun yang wafat, ini boleh. Sepakat para ulama. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Kata Nabi, wa waladu min kasbihi, dan anaknya adalah hasil usahanya. Jadi kalau anak ini melakukan amal soleh, otomatis orang tua dapat pahala. Diniatkan orang tua apa enggak diniatkan, kalau anak soleh, dia berbuat amal soleh, otomatis orang tuanya dapat pahala. Anak ini rajin sholat malam, orang tuanya dapat pahala. Orang ini sering rajin puasa Senin Kamis, orang tuanya dapat pahala. Makanya kalau punya anak dididik agama, Pak. Nyawa sampean yang masih tersisa di dunia kalau sampean mati, ya anak sampean ini dididik yang benar supaya dapat kiriman pahala. Yang ketiga, yang pertama tadi boleh apa enggak? Boleh. Yang kedua boleh apa enggak? Yang ketiga adalah seorang beli hewan kurban terus dia berkata ini bukan dari saya. Ini dari orang tua saya yang mati. Ini saya atas namakan bukan diri saya tapi atas nama orang tua yang sudah wafat. Paham? Boleh apa enggak ini? Boleh. Terperinci lagi. Itu loh, bedanya ngaji. Dia kan di situ. Asiknya di situ kalau ngaji. Terperinci lagi. Pendapat pertama mengatakan boleh. Ini pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya kebanyakan ulama-ulama Arab Saudi boleh. Kenapa kok boleh? Karena mereka mengkiaskannya dengan sedekah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah ibuku wafat, sedangkan aku tidak ada di sisinya. Paham? Pernah dengar hadis ini? Ya Rasulullah inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Apakah boleh saya sedekah ya Rasulullah? Karena saya tidak sempat tahu ibu saya wafat. Sekarang saya sedekah, apakah sampai pahalanya? Kata Nabi, sedekahlah pahalanya sampai ke ibumu. Berarti sedekah boleh enggak atas nama si mayit? Boleh, hadis Bukhari. Nah, ulama yang mengatakan kurban ini boleh karena mengkiaskan, menganalogikan. Kalau kurban, kalau sedekah boleh, ya sama kurban ya boleh. Kan sama-sama ibadah harta. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan enggak boleh. Enggak boleh kurban atas nama si mayit kecuali atas wasiat. Paham? Kalau enggak wasiat enggak boleh. Justru ini pendapatnya Imam Syafi'i. Justru yang awal tadi itu pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Saudi sekarang. Lajnah Da'imah MUI-nya Arab Saudi mengatakan boleh. Kalau Imam Syafi'i justru tidak boleh. Apa? Kenapa kok tidak boleh? Satu, tidak pernah dinukil dari para salaf. Tidak ada Abdullah bin Umar nyembelih kambing diniatkan Umar bin Khattab. Pernah ada kisah seperti itu? Abdullah bin Umar ini anak yang berbakti loh kepada orang tuanya. Anaknya Abu Bakar, Aisyah tidak pernah dalam riwayat nyembelih kambing, nyembelih sapi diniatkan untuk Abu Bakar. Rasulullah tidak pernah diniatkan khusus untuk Khadijah. Paham maksud saya? Tidak ada dinukil dari para salaf. Terus kedua, kurban itu enggak sama sedekah. Kalau kurban itu kan jenisnya khusus. Unta, sapi, kambing. Kambingnya pun ada dua. Kambing domba sama kambing, ya kambing itu. Domba sama kibas itu sama ya. Wedus kibas sama wedus. Wedus Jawa ya. Khusus apa enggak ini? Khusus. Sedangkan sedekah ini sedekah sama pakai air boleh. Sedekah pakai kamera boleh. Sedekah pakai uang boleh. Sedekah pakai songkok boleh. Sedekah pakai sarung boleh. Sedekah pakai beras boleh. Boleh semua. Paham? Yang kedua, kurban ini waktunya khusus. Harus waktu khusus. Sekiranya ada orang berangkat ke sholat id sebelum berangkat nyembelih. Gimana? Batal enggak? Sedangkan sedekah enggak ada aturan. Mau sedekah 17 Agustus, mau sedekah 19 November, mau sedekah 1 Syawal, boleh semua. Enggak ada apa? Enggak, cuma 17 tadi itu dalam hal yang positif, bukan yang enggak positif loh ya. Jangan dikaitkan dengan itu. Saya ingin tanggalnya saja. Boleh semua. Enggak ada aturan. Kalau kurban ada aturan enggak? Waktunya khusus, jenisnya khusus, sehingga enggak sama. Sehingga analogi ini kurang tepat. Lah, dari dua pendapat ini, kalau antum tanya saya dalam hal ini setuju dengan Imam Syafi'i. Lebih kuat Imam Syafi'i. Tetapi kalau panjenengan kok merasa cocok dengan pendapat yang pertama tadi itu, enggak apa-apa Ustaz, saya beli unta untuk orang tua saya yang sudah wafat, saya korbankan untuk Allah, tapi dia senamakan apa? Orang tua saya. Kalau mau seperti itu, emang enggak apa-apa. Ini khilaf yang muktabar, tidak boleh kita menyesat-sesatkan orang gara-gara khilaf yang seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke. Pertanyaan terakhir kayaknya ya. Maaf Ustaz jika di luar tema. Apakah boleh mengingat Allah atau berzikir pada saat menjimai istri? Bagaimana pikirnya? Alhamdulillah gitu ya. Sebelum jima itu berzikir. Gimana bunyinya? Saya tes satu-satu ini. Kalau saya jadi KUA enggak bisa doanya itu enggak saya nikahkan. Bagaimana bunyinya? Saya tunjuk deh. Gimana? Boleh enggak? Kok boleh enggak? Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan kau rezekikan kepada kami. Dan kenapa kok tidak dinukil bahwa dalam berjima pun kita harus berpikir? Karena tidak mungkin itu. Kecuali orang-orang yang ya, kata dalam syariat pun tidak ada doa khusus ketika dalam mengumpuli istri kemudian kita berdoa. Karena itu jelas. Secara manusiawi itu sudah orang dilupakan sudah. Terlena kan gitu kan. Ya, makanya setelah itu disuruh keramas mensucikan diri. Karena lupa orang itu kalau sudah waktunya kayak gitu. Jangankan di sela-sela. Orang doa pertama kali aja kadang-kadang lupa kok. Ini walau penanyanya hebat ini. Ini ditutup dengan pertanyaan yang luar biasa. Baru kali ini dapat pertanyaan yang seheboh ini. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa mendatangkan manfaat bagi kami yang menyampaikan dan pandangan panjenengan yang mendengarkan. Semoga menjadi amal soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.